Mitra Bisnis Jawa Pos menulis, Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan kejanggalan penggunaan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang jumlahnya mencapai 24 triliun. Namun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan, temuan kejanggalan 24 triliun itu tidak mengarah pada kasus korupsi dan hanyalah masalah administrasi yang bisa diselesaikan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Ya, temuan-temuan BPK di kementerian-kementerian itu memang spektakuler ya, seperti yang temuan yang terbaru di Diknas itu. Temuan-temuan BPK ini memang belum tentu mengarah kepada korupsi dalam pengertian ada orang yang mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Tetapi indikasi korupsi ini kan adalah antara lain tidak tertib administrasi. Misalnya di anggaran untuk beli kulkas, dia beliin sofa itu meskipun harganya jumlahnya sama, tapi ini sudah merupakan penyimpangan. Nah ini harus ada tindakan-tindakan administratif, berarti ketidaktaat karena setiap rupiah uang rakyat, uang negara itu memang harus ada pertanggungjawabannya. Kalau melihat kecenderungannya sekarang, itu kemungkinan besar itu memang ada indikasi korupsinya itu sudah sangat besar. Kalau ada penyimpangan sampai sebegitu besar ya, kecuali kalau misalnya 120-200 miliar mungkin ada yang belum tercatat atau laporannya belum lengkap. Tapi kalau sudah triliunan ini, dari pengalaman selama ini memang indikasi korupsinya itu sangat kuat. Apalagi kita tahu misalnya dari hasil-hasil pemeriksaan KPK yang melibatkan Angelina Sondah, Nazaruddin, dan lain-lain ini kan memang mereka banyak bermain di Kementerian Pendidikan ini untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan seperti perguruan tinggi, ada sekitar 30-an perguruan tinggi yang mereka libatkan dalam skandal korupsi yang luar biasa. Nah, cuma persoalannya memang saya juga belum menemukan kalau temuan-temuan BPK ini wajib atau tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini ya ada kejaksaan, ada kepolisian, juga ada KPK. Nah jadi selama ini kan temuan-temuan itu hanya dijadikan referensi saja, hanya dijadikan bahan percakapan saja. Kecuali kalau kemudian ada pengaduan atau terbongkar satu kasus korupsi seperti yang melibatkan orang-orang Partai Demokrat itu. Ini baru temuan BPK menjadi penting. Atau seperti kasus Senturi itu. Jadi kalau belum ada skandal yang terbongkar, biasanya temuan BPK ini ya hanya menjadi bahan berita saja. Nah, oleh sebab itu saya pernah menyarankan kepada teman-teman di DPR harus membuat undang-undang yang mewajibkan kepada aparat penegak hukum ini untuk merespon, menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Karena tugas BPK ini kan bukan hanya memberitahukan persoalan-persoalan, tapi juga persoalan-persoalan itu harus ditindaklanjuti. Lalu bagaimana jika korupsi justru terjadi di sektor pendidikan, yang seharusnya menjadi dasar pembentukan mental anti korupsi, Pak? Nah, memang ini kan korupsi sekarang ini kan maha dahsyat itu. Jadi yang terlibat korupsi itu adalah Kementerian Agama, penyelenggara haji, perguruan-perguruan tinggi. Mereka memang menggunakan anggaran pendidikan untuk dijadikan jarahan. Nah, untuk itu mereka melibatkan perguruan-perguruan tinggi itu. Dan sialnya lagi, para rektor, para profesor di situ juga iya-iya aja diajak bermain mata oleh para koruptor itu. Sangat menyedihkan. Pengalaman saya itu dari perguruan-perguruan tinggi yang terlibat dalam korupsi itu kemudian ditangani oleh kejaksaan, bukan oleh KPK. Nah, beberapa di antaranya seperti dari UNJ itu sudah diproses. Nah, tetapi yang lain-lain, yang fakta yang saya temukan ini adalah kemudian rektornya diancam oleh orang-orang penguasa ini. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.